Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أبواب السريان أحسن مدين فدا فجارين إن شاء الله تعالى masuk pada penjelasan surat Syams, ya, surat Syams. Surat Syams termasuk dari surat Makkiyah, surat Makkiyah yang turun pada fase Makkah sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Dan demi atau demi matahari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wa duhaha, dan duhanya, yakni sinarnya di pagi hari. Nah, kembali kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah Azza wa Jalla tentunya sesuatu yang penting, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan duhanya, sinar di waktu pagi hari, karena tentu kita sama-sama mengetahui manfaat daripada matahari tersebut dan waktu duha, ya, atau cahayanya juga yang muncul darinya, semuanya itu adalah penuh dengan manfaat bagi makhluk-makhluknya. Ya. Kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ayat berikutnya, wal qamari idza tala, demi rembulan, idza tala, bila mengiringinya. Ya. Nah, ini perputaran waktu siang dan malam, ya. Setelah siang yang di situ matahari muncul dengan sinarnya, maka kemudian datang rembulan yang mengiringinya, datang waktu malam, dan rembulan juga, ya, sesuai dengan apa, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, di mana setiap hari berubah, ya kan? Berubah di satu tempat, kemudian berikutnya di tempat yang lain. Makanya ketika tengah bulan Hijriah, dia pada tempat yang sangat terang bagi kita, ya, sangat jelas bagi kita. Kemudian setelahnya semakin sedikit sampai di akhir bulan sudah tidak tampak lagi. Nah, semuanya itu juga tentu penuh dengan hikmah, diantaranya ya penanggalan Hijriah itu. Penanggalan Hijriah yang ditandai dengan munculnya lagi apa? Bulan ya. Makanya ada Ru'yatul Hilal. Wan nahari idza jalla. Demi siang bila mana jallaha menjelaskannya. Siang hari. Nah, ini terkait dengan waktunya, waktu siang. Kalau tadi matahari, rembulan, ini sekarang waktunya siang. Bila jallaha menerangkannya atau menjelaskannya, jelas di muka bumi terang. Nah, ini juga waktu yang penting tentunya bagi kita, di mana waktu siang bagi kita sebagai makhluk waktu untuk kita bekerja, mencari ma'isyah, yang berdagang, yang bercocok tanam, yang bekerja di tempat-tempat yang lain. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla jadikan siang itu sebagai ma'asyah. Ma'isyah buat kita, cari ma'isyah. Walaili idza yaghsyaha, dan demi malam. Idza yaghsyaha, bila mana malam menutupinya. Nah, datang waktu malam. Ini kaitannya dengan waktu malam. Bila yaghsyaha, yakni menutupi bumi. Ya. Sehingga menjadi gelap. Menjadi gelap. Ini juga waktu yang penting pula bagi kita sebagai makhluk, karena waktu malam ini adalah waktu di mana kita beristirahat, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebagai waktu tidur. Ya, ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam sebagai libas, ya, sebagai ibarat pakaian bagi kita, menyelimuti kita. Kemudian tidur, ja'alnan naum apa? An-nauma subata. Tidur dijadikan waktu istirahat. Nah. Jadi malam bagi manusia saat-saat mereka beristirahat untuk kemudian di esok harinya mereka bekerja kembali. Dan juga malam dan siang semuanya waktu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siang di sana ada waktu-waktu ibadah. Malam di sana juga ada waktu-waktu ibadah. Masing-masing pada keutamaannya masing-masing. Nah, dengan sumpah Allah Azza wa Jalla, dengan waktu malam dan siang, matahari dan rembulan, ya, ini ya menunjukkan pergantian waktu dan keteraturan waktu, keteraturan terbitnya matahari, terbitnya bulan. Ini semua kalau kita perhatikan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan itu semuanya seperti yang tadi kita katakan, menunjukkan pentingnya yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua teratur pada waktunya, tidak ada yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya bermanfaat. Ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla betul-betul Maha Pencipta, Maha Pengatur, dengan segala keilmuan Allah Azza wa Jalla yang Maha Luas, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun aturan alamnya, semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada suatu saat matahari membelot dari perintah Allah. Rembulan ya sudah mau tunduk kepada perintah Allah. Tidak ada. Semua aturan yang Allah tetapkan pada alamnya jadi ikuti. tidak ada yang menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aturan alamnya tersebut. Wassama'a wa ma banaha, demi langit. Wa ma banaha, dan bangunannya atau yang membangunnya. Di sini ulama atau di sini dalam tafsir ya, ada dua makna yang mungkin di sini. Ma dalam bahasa Arab kadang bermakna alladhi ya, yaitu yang. Jadi wassama walladhi banaha, kalau diartikan isim mausul, demi langit dan yang membangunnya. Jadi berarti dengan kata lain, demi langit dan Allah Azza wa Jal yang membangun langit itu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mungkin juga ma di sini ma masdariyah. Jadi sehingga maknanya demi langit dan apa pembangunannya itu, pembuatannya, pembangunannya luar biasa, ya kan? Langit yang tanpa tiang, ya, yang begitu luas, yang kokoh. Nah, ini kan pembangunan yang luar biasa. Siapa yang membangunnya? Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa bermakna sumpah ini demi langit dan yang membangunnya, atau demi langit dan pembangunannya. Ya, dua-duanya memberikan kepada kita makna tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk yang kokoh, yang kuat, yang besar, ya, menunjukkan apa yang membuatnya zat yang luar biasa, maha kuasa, maha mampu, maha berilmu, dan seterusnya. Wassama'a wa ma banaha wal arda wal ardi wal ardi wa ma tahaha, demi bumi. Wa ma tahaha, dan yang menghamparkannya, atau hamparannya, demi bumi dan ai madda wa sa'a. Ya, bisa juga di sini yang menghamparkannya. Jadi setelah Allah Azza wa Jal bersumpah dengan langit dan yang membangunnya, kemudian Allah Azza wa Jal bersumpah dengan bumi dan yang menghamparkannya. Nah, bumi yang kita di atasnya, kalau kita perhatikan juga hal yang luar biasa ya, bumi ini juga hal yang luar biasa, apa yang tersimpan padanya, apa yang ada di atasnya, semuanya hal-hal yang tersusun dengan lengkap, dengan dengan rapinya, ada gunungnya, ada lautnya, ada sungainya, ada yang di dalam bumi, berbagai hal yang tersimpan padanya, besi, emas, perak, semuanya kebutuhan manusia. Jadi bumi sendiri suatu yang luar biasa ya, kalau diperhatikan, kalau kita merenungi. Kalau kita tidak merenungi ya biasa saja, rutin saja kita melakukan aktivitas di muka bumi, tidak mengambil pelajaran dari bumi itu tentang kebesaran yang membuatnya. Tapi kalau kita perhatikan, ini luar biasa ya. Ada udara di atasnya. Andai udara yang kita hirup ini gak ada, ya sudah, langsung kita mau jadi apa. Ada kebutuhan air, andai gak ada air mau gimana kita ya. Ada tanaman, andai gak ada tanaman harus gimana kita. Jadi kalau kita perhatikan, segala sesuatu disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kebutuhan kita. Kita butuh berpijak, kita butuh bernafas, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh hal-hal yang mendukung sarana prasarana kita. Membutuhkan besi, ya Allah adakan besi. Membutuhkan perhiasan, Allah adakan emas dan perak. Membutuhkan macam-macam sekali, ya listrik mungkin, ya kan? Ada hal-hal yang bisa menjadi pembangkit listrik, panas bumi dan lain-lain. Jadi bumi ini suatu yang luar biasa. Kalau kita renungkan sekali lagi, menunjukkan kebesaran yang menciptakannya, Maha berilmu, Maha kuasa, ya, Maha mampu, ya, Maha mengatur segalanya dan begitu seterusnya. Kemudian wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan ma sawaha, yang menyempurnakannya. Nah, ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan jiwa. Jiwa yakni maksudnya nafsun di sini adalah, ya, kalau bahasa kita ya, roh itu, nyawa, roh, ya. Kalau bahasa kita, ya, roh ini kalau dalam bahasa Arab terkadang disebut dengan nafsun, yang kadang diartikan jiwa, maksudnya roh, ya. Jiwa manusia ya, rohnya itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wa ma sawwa, dan yang menyempurnakannya atau dan penyempurnaannya. Ya. Nah, jiwa di sini, ya, jiwa semua makhluk-makhluk bernyawa itu, ya. Lebih-lebih terkait jiwa manusia. Ya, jiwa kita, jiwa manusia ini, yang kedudukan jiwa bagi manusia ini sesuatu yang juga luar biasa. Karena kalau manusia tanpa roh, ya sudah, jadi apa? Ya, jadi mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia punya otak, dia punya kekuatan fisik, dia punya apalagi hal-hal yang istimewa pada fisiknya. Tapi kalau nyawanya hilang, sudah enggak ada fungsi semua. Otaknya yang cemerlang, ya, sangat cerdas, ketika nyawanya enggak ada, ya sudah enggak berbuat, enggak bisa berapa-apa. Fisiknya yang kuat, ya, kokoh, yang luar biasa kuatnya, ketika nyawa enggak ada, ya sudah. Jadi makanya di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan jiwa atau roh atau nyawa, ya. Ini karena pentingnya jiwa tersebut. Dan yang juga di sini punya perasaan, ya. Dengan itu seseorang bisa, ya, merasakan bahagia, sedih dan seterusnya. Ya. Kemudian terkait dengan ini justru kaitannya dengan sumpah-sumpah tadi, ya. Pada intinya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan qad fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini penjelasan yang inti setelah sumpah-sumpah tadi. Allah bersumpah dengan itu semua, kemudian bersumpah dengan jiwa makhluk-makhluk, dan Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, ya, pada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha. Ya. Fujur itu kejahatan, ya. Kejahatan. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi jiwa kita ini, ya, setelah Allah titipkan pada tubuh kita, fisik kita, Allah Azza wa Jal dialah yang memberikan ya pada jiwa itu ketetapannya. Ada yang fajir jahat, ada yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada jiwa kita ini sendiri ada pertama potensi-potensi kebaikan, ada potensi-potensi kejahatan juga ada. Ya. Makanya saat jiwa manusia kita ketika bayi lahir ya masih kosongan, ya kan? Masih kosongan, tapi sudah ada potensi bisa jadi baik, bisa jadi buruk, ya. Beriring dengan waktu berjalan, ya, ada yang kemudian baik, ada yang kemudian buruk. Ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan salah satu doa Nabi SAW, ya, beliau mengatakan dalam pembukaan khutbah-khutbah beliau, beliau kan berdoa, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Jadi jiwa kita ini ada potensi-potensi kejahatan. Nah, kalau habis itu apa, ada pendidikannya, wah tambah sudah, ya kan? Jiwa kita ini yang sudah ada potensi kejahatan, habis itu ketemu orang yang jahat, diajari, oh kamu begini caranya kalau mau mencuri, begini caranya kalau mau menipu, begini caranya kalau mau ini dan itu dari kejahatan, kan? Sudah ada potensi kekuatan untuk itu, tambah lagi diajari, apalagi sudah terbiasa di praktek, ya sudah semakin buruk, semakin buruk. Nah, sebaliknya juga jiwa kita juga punya ketakwaan, ya. Bila ketakwaan itu yang jiwa kita pada dasarnya siap untuk takwa, ditambahin dengan pendidikan takwa, kamu harus ibadah kepada Allah saja, kamu harus sholat sebagai ibadah kamu kepada Allah, harus berbuat baik kepada sesama makhluk, tidak boleh berbuat jahat. Semakin takwa, semakin takwa. Ya, semakin dipraktekan, insya Allah juga semakin kokoh begitu. Nah, itu jiwa manusia. Ya, jiwa manusia Allah katakan ada, Allah ilhamkan kepadanya fujur, kejahatan, dan Allah ilhamkan pula padanya takwa. Ya, makanya di sini Allah Azza wa Jalla melanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung man zakkaha, siapa yang mensucikannya. Nah, jadi tadi kita punya jiwa, kita punya roh ini, perlu dididik. Tadi sudah ada apa, potensi-potensi itu pada roh kita, dan Allah yang memberi hidayah, Allah yang juga menyesatkan bila Allah menghendaki hal tersebut. Yang jelas sudah ada pada diri kita hal-hal itu. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Berarti kan ada upaya. Jiwa kita seperti itu, bagaimana kita sucikan. Ya. Ini pendidikan tadi. Dari kita ini nol, lahir nol, ya kan? Nah, kemudian berjalan waktu, maka kita berusaha mensucikannya terus. Bagaimana mempertahankan kesuciannya, atau kalau ada kotoran berikutnya, ya kita bersihkan. Dibersihkan dari apa ya? Kotoran-kotoran, ya maksudnya dosa-dosa, ya. Maksudnya aib-aib, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Mungkin ada sifat-sifat buruk tumbuh berikutnya, terdidik dengan sifat buruk. Bersihkan semua jiwa kita dari hal itu. Nah, caranya membersihkan bagaimana? Yang pertama kali dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan amal. Ilmu dulu, ilmu ya kan biar tahu itu buruk. Nah, ini kan ilmu. Oh itu sifat tidak baik, oh itu sifat baik, ini kan ilmu. Ya. Nah, setelah kita tahu dengan kita belajar, baru kita bersihkan. Oh, saya enggak boleh sombong. Karena sombong itu tidak baik. Oh, saya enggak boleh iri dan dengki. Karena itu tidak baik. Oh, kita enggak boleh punya dendam kepada seseorang. Ya, enggak boleh ini. Nah, itu setelah kita berilmu kita bersihkan. Oh, saya pernah dosa begini, bertobat kepada Allah. Saya pernah salah begini, bertobat kepada Allah. Nah, ini upaya pembersihan dari ilmu kemudian amal. Ya. Nah, Allah katakan di sini dalam ayat, qad aflaha, sungguh telah beruntung yang seperti itu terhadap jiwanya. Yang berbuat seperti itu terhadap nyawanya, ada di raga itu dibersihkan dengan seperti itu. Nah, dia akan beruntung. Nah, beruntung ini konsekuensinya apa? Ya, Allah ridhai dan dia akan masuk ke dalam surganya. Ya, ini buah daripada kesucian itu. Kemudian waqad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, merugi orang yang dassaha. Dassaha ini kalau makna umumnya yang mengotori, tapi di sini maksudnya itu kalau secara makna bahasa Arabnya akhfa, ya, menyembunyikan atau ya kurang lebih begitu maknanya, akhfa, jadi menyembunyikan atau merendahkan gitu ya, menyembunyikan, merendahkan, maksudnya dengan apa? Ya, dengan dia berdosa, dengan dia mengotori sehingga dia menjadi rendah, menjadi tersembunyi. Ya. Menjadi hina. Ibaratnya ya seperti sesuatu yang terinjak-injak enggak kelihatan jadinya. Kurang lebih ya perumpamannya begitu ya. Tersembunyi, terhina. Ya. Nah, ini karena dosa-dosa. Nah, sehingga makna globalnya ya mengotori begitu. Sehingga celaka dan rugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Jadi jiwa yang tadinya masih kosong itu kemudian terkotori dengan perilaku buruk atau sifat-sifat buruk, muncul kedengkian, ya, dipelihara, dibiarkan, tidak kemudian ditolak, muncul sifat sombong, muncul sifat bangga diri, muncul sifat permusuhan, muncul sifat dendam, dan seterusnya dari sifat-sifat buruk bermunculan dan dibiarkan. Ini mengotori jiwanya. Ya. Berbuat dosa ini dan itu, tidak bertobat kepada Allah, semakin kotor, semakin kotor. Ya. Nah, sehingga itu disebut juga hanya jiwa yang khabis, yang buruk, yang kotor, yang buruk. Sehingga ketika nanti ya, saatnya dicabut nyawanya, itu sebutannya juga begitu. Dalam hadis kan disebutkan ketika malaikat mencabut nyawa, ketika nyawanya itu begitu, dipanggilnya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Nah, begitu, karena sudah kotor. Kalau baru lahir masih bagus. Tapi ketika sudah kotor seperti itu dipanggilnya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila ghadab min rabbikum, ya, keluarlah kalian menuju kemurkaan Allah azza wajalla. Nah, itu jiwa yang buruk seperti itu. Maka Allah katakan merugi, ya, merugi mereka, dan ya tentunya berakibat kepada kecelakaan pada dirinya. Kemudian ayat berikutnya yang jelas di sini dari dua ayat ini, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha, kita simpulkan bahwa di sana pentingnya tazkiyatun nafs, ya kan? Makanya ada istilah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu yang pertama. Ya. Jangan sampai justru merusak dan mengotori jiwa. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk dengan berjalannya waktu itu. Kemudian pada akhir-akhir ayat Allah mengingatkan ya tentang kaum terdahulu, kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bitaghwa. Nah, ini mungkin juga hikmah daripada penyebutan ini adalah sebagai contoh contoh orang-orang yang punya jiwa kotor itu, kaum Tsamud ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh ya, kepada kaum Tsamud diutus Nabi Saleh. Yang diantara mukjizatnya adalah unta ya. Unta yang keluar dari batu, kemudian unta itu mengeluarkan apa? Susu untuk mereka ya. Diambil susunya, diminum, diambil, diminum. Itu di samping suatu mukjizat, sisi yang lain juga keberuntungan bagi mereka ya kan, nggak perlu pelihara unta, mereka dapat susunya ya, bisa diambil terus kan, luar biasa ya, kayak kita dapat air zam-zam ya kan. Nah itu kaum Tsamud, Nabi Saleh diutus kepada mereka untuk mengajak kepada iman dan takwa, mengajak untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Tapi mereka tidak mau, mereka menolak, mereka merecehkan Rasul, mereka bahkan pada akhirnya menyembelih unta itu. Ini kan hal yang luar biasa buruknya ya, diberi kebaikan malah disembelih itu unta. Sebagai mukjizat Nabi, enggak percaya kepada Nabi, bukan hanya tidak percaya dan berpaling menjauh, malah menentang sampai mukjizatnya Nabi mereka sembelih. Nah ini contoh kaum Tsamud yang mengotori jiwa mereka. Kadzabat Tsamud bitaghwaha, kaum Tsamud mendustakan, tidak percaya yakni kepada nabinya, Nabi Saleh. Bitaghwaha dengan sikap pembangkangan mereka ya, melampaui batas, tughyan, sikap melampaui batas dengan membangkang Rasul yang diutus kepada mereka. Inim ba'da ashqaha, ketika bangkit ya, orang yang paling celaka di antara mereka itu. Nah ini Allah ingatkan, jadi ketika mereka mau menentang ya mungkin saling memanasi begitu ya, di antara mereka siapa yang berani membela unta itu, siapa yang siap. Ternyata ada yang muncul salah satu, menurut mereka mungkin pahlawan ya, wah ini pahlawannya ya, pahlawan dalam keburukan ya, berani, paling berani menentang para Rasul. In ba'da ashqaha, makanya Allah sebut dengan istilah ashqa, orang yang paling sengsara itu di antara mereka. Bangkit ya, sok jadi pahlawan, tapi subhanallah bukan dalam kebaikan ya, tapi dalam kejahatan. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di namanya Qaddar bin Salim ya. Bangkit untuk apa? Yang menyembelih unta itu ya, siap menjadi wakil teman-temannya yang menentang Rasul, menentang Nabi Saleh. Ya, mewakili mereka untuk menyembelih unta. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka utusan Allah, yaitu Nabi Saleh, mengingatkan. Ya, ketika dia mau berani-berani seperti itu diingatkan. Nafatallahi wa sufiyaha, yakni hati-hati kalian dari unta Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Hati-hati, jangan menyembelih unta Allah. Unta Allah mungkin seperti ya kita menyebut Baitullah, ya, rumah Allah. Di sini unta Allah ini milik Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Wa sufiyaha, dan sukya itu minuman, ya artinya susu, susu minumannya itu, ya hati-hati kalian darinya, artinya biarkan, hati-hati, jangan kalian sebelin, jangan kalian apa balas nikmat Allah justru dengan melenyapkan nikmat Allah itu. La tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaqi labaniha an ta'tiruha, itu dalam tafsir. Jangan kalian balas nikmat Allah kepada kalian dengan memberikan susu unta itu kepada kalian, malah dengan menyembelih unta itu. Ya, tapi ya tetap saja mereka, ya karena sifat pembangkangan mereka, sehingga tetap saja mereka menyembelih unta itu setelah diingatkan. Nah, ini contoh ya bagaimana mengotori jiwa itu seperti itu diantaranya. Ya, sudah diingatkan, sudah dibimbing, tapi tetap jiwanya semakin kotor. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim. Maka Allah Subhanahu wa taala dammara 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Yaitu akibatnya terakhirnya, ya kata orang itu endingnya itu jadi begitu. Ya, selesainya sudah seperti itu akhirnya, penutupnya. Karena ya menentang Allah, mengotori jiwa, sudah diingatkan, ya, sudah dibimbing, sudah diberi nikmat, malah dibalas dengan kufur. Maka padam dam alaihim rabbuhum, rob mereka Allah Azza wa Jal menghancurkan mereka, menghukum mereka dengan hukuman yang menyuruh alaihim atas mereka bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Ya, maka seperti disebutkan di ayat-ayat yang lain, hukuman yang Allah kirim kepada mereka, as-sayhah min fawqihim war-rajbah min tahtihim, suara yang sangat keras dari arah atas mereka dan guncangan yang kuat dari bawah mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga ya ibarat seperti sekarang yang gempa yang dahsyat dari bawah, kalau suara keras dari langit dari atas, ya, yang mematikan mereka. Fa'asbahu jadimin, sehingga mereka pada tersungkur, bersimpuh dalam kondisi mati. Ya, hancur rumah-rumah mereka, mereka pun mati dengan sebab hukuman tersebut. Padam dama'alihim rabbum bidambihim, sekali lagi ini bidambihim, dengan sebab dosa mereka. Ya, fasawaha, maka Allah SWT menyamakan atau meratakan hukuman itu kepada mereka, atau lebih diterjemahkan diratakan dengan tangan. Ya, ditafsir sawa bainahum bil uqubah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan atau meratakan hukuman itu kepada mereka. Badam dama alim rabbu bidam bisawa fasawa bidam bihim fasawa wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya, ai tabi'ataha akibatnya. Wa kaifa yakhafu man huwa qahir wa la yakhruju la yakhruju an qalbi wa tasarrufi makhluq al-hakim fi kulli ma qadahu wa syara'a. Dan dia, yakni Allah Azza wa Jal, tidak takut terhadap akibatnya. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Mampu, semuanya di tangan Allah Azza wa Jal kekuasaannya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti. Nah, inilah asyams ya, dan kandungannya, dan sedikit penjelasan yang kita kaji. Ya, semoga menjadi manfaat bagi kita ambil pelajaran-pelajaran dari kandungan ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lamu bish-shawab.